Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih baca beberapa hadis yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Hadis-hadis yang dijadikan hujjah bagi sebagian para ulama yang menyatakan salat duha itu adalah salat sunnah seperti salat sunnah yang lainnya. Berikutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qala al-hakim rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu al-Abbas, qala haddathana Muhammad bin Ishaq as-Saqani, qala haddathani atau haddathana Abu al-Murri' Muhadir ibn al-Murri' qala haddathana al-Akhawas ibn al-Hakim, qala haddathani Abdullah ibn Amir al-Alhani al-Munib ibn Uyaynah ibn Abdullah al-Sulami an Abi Umamah an Rasulullah s.a.w. anahu kana yaqulu man shalla subha fi masjidi jama'atin. Kalau siapa yang salat subuh di masjid dengan berjamaah, kemudian sabata fi hatta duha, kemudian diam di masjid tersebut sampai duha, kemudian shalli subhata duha, kemudian salat sunnah duha, kana lahu ka'ajri hajjin aw mu'tamirin, maka dia seperti pahala dapatkan pahala haji atau umrah. Seorang haji atau umrah, tamalahu, yang sempurna baginya hajjatuhu wa umratuhu. Wa qala Abu Syaibah, haddatsani Hatim ibn Ismail an Humaid bin Sakhr an Al-Maqburi an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaisan. Nabi mengutus satu fa'adhamu al-ghanimah, mereka pun mendapatkan ghanimah yang besar. Wasra'ul karrah, mereka pun bersegera kembali. Waqala rajulun ya Rasulullah, ma ra'ayna ba'atsan qat, kami tidak pernah melihat satu pasukan pun yang diutus. Asra karratan wa'adama ghanimatan, yang lebih cepat kembalinya dan lebih besar ghanimahnya. Min hadal ba'ats, dibandingkan dari pasukan yang diutus ini. Waqala, kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi asra karatan, moga kabarkan kepada kalian yang lebih cepat kembalinya. Wa adama ghanimatan, yang lebih besar ghanimahnya. Rajulun tawadda fi baitihi fahsana wudu'ahu, seorang yang berwudu di rumahnya, dia berbagus wudunya. Tsumma amada ila masjid, kemudian mengajar datang ke masjid. Wa shalla fi salatul qadah, dia salat di situ salat pagi hari. Tsumma aqaba bi satu duha, kemudian diiringi dengan salat duha. Maka dia ini faqad asra'a al-karrah wa adama ghanimah, telah cepat kembalinya dan lebih besar, lebih cepat dan kembali dan lebih besar pahala ghanimahnya. Itu disebutkan hadisnya di sanadnya Humaid bin Sahr mutakallam fi. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fil babi ahadithi wa hadhihi, dalam bab ini yang dijadikan dalil oleh para ulama yang menyatakan sunnahnya salat duha, ada hadis lain ini, lakin hadhi amsyiratun, tapi ini adalah semisal contoh hadis yang ada. Qala al-Hakim, sahabtu wa sahibtu jama'atan min a'immatil hadith al-huffaz al-ahbad, aku pernah berteman menemani sekelompok para imam al-hadis, para khufal, para asbat, para penghafal yang kuat hafalan mereka. Wajadtuhum yakhtarun hadzal adad, aku dapati mereka memilih bilangan rakaat ini, jadi arba rakaat, jadi 4 rakaat duha. Yusalluna hadzal shalah arba'an, mereka salat duha 4 rakaat. Ditawatir akhbar as-sahihah fi, karena mutawatirnya berita-berita hadis-hadis yang sahih dalam masalah ini. Wa yahi adhabu, dan kepada pendapat inilah aku berpendapat, jadi salat duha 4 rakaat. Wa ilahi ad'u, dan kepada aku menyeru, ittiba'an, sebagai bentuk mengikuti akhbar ma'thurah, waktu dan juga dalam mereka mengikuti masyayikh al-hadith, para ulama hadith, jadi mereka banyak kelompok banyak sekelompok apa namanya aimmah yang beliau temui salat duhanya berrakaat. Qala Jarir At-Tabari dan Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan wa dzakara al-akhbar al-marfu'ah fi salati duha, setelah beliau sebutkan beberapa hadis yang marfu'ah terkait salat duha, ikhtilafa adadih dan berbeda-bedanya bilang salat duha yang diriwayatkan. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah wa laysa fi hadhil hadis haditsun yadfa'u sahibahu. Ya, tidak ada dari hadis ini yang ada hadis yang menolak pelakunya jadi membantah yang lain. Wadzalika ana man haka annahu shalat duha arba'an ya'izun an yakuna ra'ahu bi hali fi ilihi dari. Seperti di sini, yadfa di sini bermakna membela. Yadfa'u'an mungkin maksudnya. Tidak ada dalam hadis yang sahih ini satu hadis yang membela masing-masing yang berpendapat dengannya. Kenapa kata beliau? Karena orang yang menghikayahkan, meriwayatkan Rasul salat duha 4 rakaat, jaizun bisa jadi, mungkin saja an yakuna ra'ahu bi hali fi'lihi dzalik. Sahabat yang meriwayatkan menghikayahkan Rasulullah salat 4 rakaat itu karena itu yang beliau lihat. Beliau lihat ketika Rasulullah melakukannya 4 rakaat. Warahu ghairuhu fi halin ukhra salat rakaatain, tapi di kayak yang lain ada selain sahabat tersebut, sahabat yang lainnya melihat Rasul salat 2 rakaat duha. Warahu akhar, dan ada sahabat yang lain melihat Rasul salat fi halin ukhra di kayak lain salat samaniyah. Wasami yang akhar dan yang lain mendengar yahusu Rasulullah asal menganjurkan ala menyusalisit dan untuk merakaat. Wa akhar yahusu yang lain menganjurkan ala nyusalia rakaatain. Wa akhar ala asrin. Wa akhar ala sinti asyara. Sehingga intinya wa akhbara kullun wahid minhum amma ra'a wa sami'a. Masing-masing sahabat pun mengabarkan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Sehingga tidak membantah yang lain, tidak mengukulkan yang lain. Qala At-Tabari rahimahullah wa dalil ala sihhati qawlina, dalil yang membenarkan ucapan kami, marwiya an Zaid bin Aslam qala samitu Abdullah bin Umar yaqulu li Abi Dzar ausini ya ammi, berwasiatlah kepadaku wahai ammi. Qala salatu Rasulullah sallam kama salatani, aku pernah meminta kepada Rasul sebagaimana engkau mintaku, yaitu beri wasiat. Qala man shallat duha raka'atain, atau siapa yang salat duha 2 rakaat, lam yuktab minal ghafirin, dia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Man shallat arba'ain, barang siapa yang salat 4 rakaat, kutiba minal abidin, tercatat sebagai seorang beribadah. Man shallat sittan, barang siapa salat duha 6 rakaat, lam yalhaqhu dzalikal yaum dzambun, tidak akan ada dosa di hari tersebut mengenainya. Man shalla samanian, barang siapa salat duha 8 rakaat, kutiba minal qanitin. Man shalla asran, barang siapa salat duha 10 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, sampai hadis ini disebutkan baik, sanadnya baik. Waqala Mujahid shalla Rasulullah sallam yauman ad-duha raka'atain, setelah salat duha di satu hari 2 rakaat, tsumma yauman arba'an di hari lain 4 rakaat, tsumma yauman sittan di hari lain 6 rakaat, tsumma yauman kemudian satu hari tsamanian tsumma taraka. Fa abana hadzal khabar, maka khabar yang menjelaskan abana ini bayyana. An sihati maqulna, kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, menurut ucapan At-Tabari ini, kata beliau, maka khabar ini menjelaskan ala sihati maqulna, benarnya apa yang kami ucapkan, min ihtimal khabari kulli mubirin, ya mungkinnya berita setiap yang mengabarkan itu, an yakuni khabaruhu, ya berita yang disampaikan itu, lima akhbar anhu bi salat duha, ya apa yang dia kabarkan terkait dengan salat duhanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala qadri ma syahadahu wa ayana. Ini yang menguatkan membenarkan pendapat kami bahwasanya masing-masing yang memberitakan kemungkinan berita yang dikabarkan oleh setiap sahabat yang meriwayatkan itu, iya, sekadar sesuai dengan apa yang dia lihat, yang dia, iya, lihat langsung, sehari disaksikan dan dia lihat langsung dengan matanya, sehingga dia mengabarkan dua, ada empat dan seterusnya. Qala wasawabu, kata Ibnu Jarir rahimahullah ini, jika kan al-amru kadzalik, jika demikian keadaannya, an yusalliha man arada ala masyamil adad, maka seorang yang salat duha dia boleh untuk salat duha sejumlah rakaat yang dia inginkan, mau 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Wa qad ruwiya hadza, dan ini diriwayatkan an qaumin minas salaf, qala hadatsana Ibnu Humaid, qala hadatsana Jarir an Ibrahim, sa'ala rajulun al-aswad, seorang bertanya kepada al-aswad, kam usalli duha, berapa rakaat aku salat duha, qala kam syi'ta, iya berapapun kamu mau silakan salat duha, tidak ada batasan, bisa 2, 4, 6, 8, 10, tidak ada batasan, kam syi'ta. Ini ya hadis dan pendapat ulama menyatakan salat duha itu adalah salat sunnah sebagaimana salat sunnah yang lainnya. Wa qala ta'ifatun tsaniyah, tetapi ada kelompok yang kedua, ya dhahabat ila hadis tark, mereka lebih memilih hadis-hadis yang menunjukkan Rasul tidak salat duha. Ini kelompok yang kedua. Ya intinya sekali lagi, kalau hadis yang menerangkan tentang sunnahnya salat duha, yang paling inti adalah hadis yang pertama, wasiat Rasul kepada Abu Hurairah untuk salat duha 2 rakaat. Yang kedua, hadis salatul awabin hina tarhamatul fisal. Yang ketiga, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat di Fathu Makkah di rumah Muhani 8 rakaat. Walaupun sebagian menyatakan itu adalah salat fatah. Nanti disebutkan beberapa hadis yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang menyatakan tidak ada salat duha. Nah, Allah alam. Misal.